bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya. Namun menambah kepedihan, oh, ku akan pergi, meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama. Menyusuri liku hidup.